tabak, tabak, tabak, tabak, tabak, tabak. Kade ulah salah tabak, lamun lamun salah tabak. Isi ayah anu nyabok. Aku sama mereka mana tuh, Pak? Tadi itu tuh kena tangkal itu tuh.